Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadi khairan ja'ala lahum bitonata khairin وأعانهم عليه وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح أهلنا وأصلح أولادنا وأصلح تلاميذنا وأصلح كل من كان معنا واجعلنا يا ربنا وأيهم من خيار هذه الأمة واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara yang semoga benar-benar acara mulia ini menjadi sebab kemuliaan kita, mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di hadapan manusia, dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan kirim bala bantuan yang mendorong, memacunya untuk melakukan kebaikan. Begitu sebaliknya, jika Allah menghendaki kehinaan kepada seseorang, Allah akan kirimkan kepadanya bala bantuan dalam kehinaan dan keburukan. Maka senantiasalah memohon kepada Allah, semoga Allah mengirimkan kepada kita kawan-kawan yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik, keluarga yang baik. Dan begitulah cara maju. Orang tidak akan maju dengan dirinya sendiri. Kita hidup bersama manusia yang lainnya. Bahkan persaudaraan itu sendiri, persahabatan, itu tidak semuanya menguntungkan. Banyak persahabatan ini yang menjadi permusuhan nanti di akhirat. Al-akhilla, persaudaraan ini, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan yang ada ini di akhirat nanti itu bisa menjadi permusuhan. Kapan itu? Kecuali perkumpulan, pertemuan yang kita adakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kita ini berkawan, ini ada kawan yang kita tidak bisa memilih sama sekali. Jika kawan tidak bisa memilih, jika ternyata itu tidak baik, kita membuat perubahan. Ada kawan yang ada, kita itu diberi kesempatan untuk memilih. Kawan yang tidak bisa memilih adalah orang tua. Kita dilahirkan dari perut ibunda kita. Siapapun dia adalah ibunda kita, ayahanda kita. Gak bisa kita pesan ayah yang begini dan begitu. Maka di sini biasanya ada sikap menemukan bapaknya tidak baik, ibunya tidak baik, ada protes. Bahkan mungkin di saat dia ingin, kalau di saat dia melakukan kesalahan, dia benarkan karena perilaku orang tuanya. Oleh sebab itu, oleh Allah langsung dipangkas ini semuanya, awas, orang tuamu. Berbakti kepada orang tua harus. Biarpun orang tuamu kayak apapun, dia adalah tetap orang tuamu. Dan ingat, urusan dengan orang tua ini termasuk dijajar dengan وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Lihat, urusan dengan orang tua dijajar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutannya setelah beribadah kepada Allah, berat sekali. Sehingga makna bekti harus kepada orang tua. Cuman cara berbakti itu saja yang harus ada ilmunya. Berbakti kepada orang tua yang tidak sholat adalah bagaimana membawa orang tua kita agar menjadi ahli sholat. Bukan kita perangi, bukan kita caci dan kita olok. Kemudian ada sahabat yang kita punya kesempatan untuk memilih. Istri, suami, ini. Di sini ada hak-hak yang harus kita penuhi. Nah, di saat, lah ini, kalau sudah urusannya adalah sesuatu yang kita punya hak memilih, maka tidak bisa kita berkata bahwasanya lah memang nasib saya begini. Memang semua adalah nasib dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kamu bisa memilih. Sehingga Nabi pun mengajari bagaimana kita memilih. Memilih. Dan kalau kita salah memilih pasangan, maka ketahuilah, naudzubillah, bisa jadi orang tersebut adalah hamba yang dihinakan oleh Allah. Makanya hati-hati memilih pasangan. Memilih kawan pun demikian. Bisa jadi di saat memilih kawan yang jelek itu, salah memilih kawan yang jelek, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Maka dari itu, untuk mengukur diri kita ini, apakah kita tergolong orang yang akan dimudahkan oleh Allah menuju kebaikan, lihat bagaimana cara kita mengambil kawan, mengambil teman. Kalau kita mengambil teman, tidak kita renungi, tidak kita pikirkan demi keselamatan kita nanti di akhirat, maka alamat kita adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang koreksi, siapa yang dengan kita? Orang yang bersama kita. Dan nanti ada pilihannya itu dua. Kalau memang kawan kita ini tidak baik, kita harus punya kiat untuk merubahnya. Karena sudah terlanjur memilih dan ini berat. Makanya jangan sok deh. Jangan sok mengaku kan punya kekuatan. Ini sok. Biarpun kita jago mendidik, kalau milih pasangan jangan pasangan yang masih yang rusak, cari yang baik juga. Jangan mentang-mentang ini, kalau kami contohkan, mentang-mentang jago tambal panci. Dia jago tambal panci, paling bagus sedunia. Coba, kemudian kalau belanja panci ke pasar, kira-kira beli panci yang bolong atau yang utuh? Utuh, karena dia cerdas. Jangan-jangan mentang-mentang dia jago tambal panci, saya akan beli panci yang bolong aja deh. Harganya sama antara yang bolong dengan yang utuh. Ya, kalau urusan panci bisa milih, cerdas. Tapi urusan istri, gara-gara senang dulu, biarin kayak panci bolong, tetap saja dibilang, maksudnya sudah rusak akhlaknya, enggak benar. Justru biasanya santri, Bu, Bapak. Santri mentang-mentang, saya kan ustad. Yang penting istri saya cantik, biarpun akhlaknya enggak benar, nanti saya benahi. Sombong, giliran hamil pertama, nangis-nangis, kalah. Sudah. Ada istri juga begitu, Bu. Mentang-mentang ini jadi masalah. Termasuk jika Anda punya kekuatan. Saya kan punya kuasa, saya bisa ngatur semuanya. Oh tidak, Anda harus milih kawan yang benar. Sebab kawan itu tidak selalu memerintah. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah membisikkan. Bisikan itu menghanyutkan. Kalau perintah mungkin, kalau seorang atasan diperintah oleh bawahan. Tapi kalau bisikkan, istri membisikkan, bang, bang, bang, bang, makan haram. Ya, dengan bisikan lebih dahsyat. Kalimat yang lembut, menghantarkan kepada kehinaan. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang kawan. Akan tapi dikhususkan lagi silsilah sebelumnya, dihubungkan dengan silsilah sebelumnya, dikhususkan tentang kawan di dalam memimpin. Karena kemarin sudah diwanti-wanti, awas jangan sekali-kali kamu rindu untuk menjadi pemimpin. Jangan minta untuk jadi pemimpin. Nah, kalau tiba-tiba ternyata kamu dipilih oleh Allah kok harus jadi pemimpin, ini bagaimana ini? Begitu juga sisi lain, kalau Anda ingin memilih pemimpin, lihat, dengar nih petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu hadzis sultani wal qadi wa ghairihima, ini himbauan kepada sultan, raja atau qadi atau pemimpin atau orang yang harus menyelesaikan urusan orang banyak, min wulatil umuri, dari orang-orang yang punya tugas, punya kekuasaan memimpin orang lain, an ittikhadi wazirin salihin, jangan mengambil pendukung-pendukung, pembantu-pembantu. Himbauan untuk mengambil, alat ittikhadi wazirin salihin, dihimbau untuk mengambil pembantu, menteri, kawan, penasehat, salihin yang soleh. Wa tahdhirihim, dan ini bab mewanti-wanti kepada siapapun yang punya kepemimpinan, ngurusi orang lain, min kurona isu'i, mengambil kawan-kawan yang jelek, wal qabuli minhum, dan dilarang mendengar pendapatnya mereka. Ini masalah kepemimpinan. Anggap saja, waduh, saya harus jadi kuwu nih. Ini aku diuji oleh Allah kayak Imam Hasan, Imam Umar bin Abdul Aziz, di saat dinobatkan menjadi khalifah, semalam menangis semuanya dengan anaknya karena dianggap ini adalah musibah besar. Beda ya. Sekarang kan syukuran. Syukurannya pakai goyang pinggul kadang-kadang kan, tak karu-karuan, hitam ditambah hitam lagi. Kalau Umar bin Abdul Aziz mendapatkan kepemimpinan, nangis semalam. Nangis. Karena ini adalah musibah. Mendapatkan kepemimpinan adalah musibah. Sehingga beliau berhati-hati. Maka dari itu, rasa takutnya para orang-orang mulia ini akan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Sehingga pemimpin yang ada di kiri kanannya, apa yang membantu yang ada di kiri kanannya, harus dipilih. Ini nasihat dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jangan sampai kamu salah pilih pemimpin kelas apapun. Apa kelas presiden atau kelas ketua RT. Sebab selagi engkau ngurusi urusan orang lain, termasuk Anda punya perusahaan. Kalau yang membisikkan kepada Anda orang yang salah, akan dolim nanti kepada orang yang ada di bawahan Anda. Ini penting. Kemarin sudah kami isyaratkan tentang bagaimana memilih pemimpin ya. Kalau ini menjadi pemimpin, awas, harus kau pilih teman-teman yang baik. Begitu juga kalau Anda ingin memilih pemimpin, tidak cukup orang itu baik. Masih ingat lima hal yang harus kita hadirkan di saat kita hendak memilih pemimpin? Ya, harus kita pasrah kepada Allah, selalu mohon kepada Allah. Yang kemudian harus kita lihat orang itu dekat kepada Allah atau tidak. Kemudian kita lihat juga orang itu yang ketiga adalah dekat dengan manusia atau tidak. Baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia, enggak bisa jadi pemimpin. Baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, ini berbuat karena manusia, bisa saja hukum Allah dilanggar. Yang ketiga, empat adalah siapa yang membisikkan nanti kebijakan-kebijakan. Maksudnya, kalau dalam bahasa sekarang politik Indonesia, yang ngusung ini gambar apa? Gitu loh. Yang ngusung apa? Biarpun dia orang soleh, tahajudnya setiap malam, sedekahnya banyak. Tapi kalau yang ngusung gak benar, nanti bakal membisikkan hal-hal brutal, hal-hal gak benar. Jadi yang bisikkan ini penting. Siapa yang bersamanya? Jadi gak cukup Anda memilih pemimpin, orang itu baik dari zatnya, dia saja gak cukup. Siapa yang di kiri kanannya? Siapa yang mengusung ini loh? Kalau yang ngusung di Indonesia kan bukan kereta, tapi mungkin apa partai, terserah istilahnya macam-macam. Jadi yang membawa dia itu siapa? Karena yang membawa ini bakal membisikkan, akan titip pesan. Kalau membawa orang soleh, selamat. Kalau bukan soleh, akan tersesat, terjerumus. Maka kalau Anda hanya memilih kebaikan seseorang, makanya aneh sekali jika ternyata orang baik tiba-tiba diusung sesuatu orang yang tidak baik. Kan aneh. Berarti di saat orang baik ini naik, lihat, yang bisikin siapa? Yang bisikin orang yang ada di kiri kanannya. Nah, yang di kiri kanannya adalah yang tidak baik, maka kebijakannya pun menjadi tidak baik. Nabi sudah mewanti-wanti hal yang demikian ini. Nabi sudah menghimbau, memberikan rambu-rambu kalau mau jadi pemimpin. Dan ada, kita ada cerita-cerita politik. Kisah politik, ada beberapa cerita politik diantaranya adalah contoh. Nabi SAW waktu mau mulai berdakwah di Mekah. Ini cerita politik. Waktu itu Nabi diminta oleh orang kafir, kafir Quraisy. Hei Muhammad, berhentilah kau dari mengajak orang kepada agamamu itu. Kalau kamu mau berhenti ya hei Muhammad, akan aku beri kerajaan Mekah untukmu, dan aku nikahkan kepadamu wanita tercantik, dan akan aku beri kepadamu kekayaan yang banyak. Kalau itu cerita politik akhir zaman kan, saya ingin merubah Islam. Yang penting saya jadi pemimpin dulu kan gitu. Nah ini biasanya begitu, niatnya sih katanya hebat, mau merubah Islam, merubah keadaan umat ini. Yang penting saya naik dulu. Nabi tidak begitu. Caranya naik itu harus benar. Nabi, padahal kalau hitungan politik zaman sekarang kan begini. Yang penting naik dulu, nanti kalau saya jadi raja, kan tinggal membawa orang masuk Islam. Kan gitu. Saya jadi raja dulu, kekayaan banyak. Kemudian istri dari keluarga yang apa gitu. Nanti kalau sudah punya kekuasaan kan enak, nanti saya dakwah. Saya mau jadi bupati dulu. Nanti kalau saya jadi bupati, enggak usah tinggi-tinggi dulu nih, kelas bupati dulu. Nanti kalau saya jadi bupati, saya akan membawa umat ke Islam. Itu bukan politiknya Nabi. Politik Nabi adalah kejujuran. Politik Nabi adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menerima itu semuanya. Padahal Nabi sangat butuh bantuan, Nabi butuh pertolongan. Ternyata Nabi tidak. Kalaupun seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, tidak, saya akan tidak berhenti. Diberikan apapun kepadaku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Karena Nabi bukan mencari kerajaan, Nabi bukan mencari kekuasaan, Nabi ingin menyampaikan kebenaran. Lah ini. Jadi jangan, kalau sekarang yang penting saya jadi dulu deh, gimana caranya, pokoknya saya jadi dulu. Nanti kalau sudah jadi, saya akan merubah keadaan. Oh enggak bisa. Sebab tujuan sebaik apapun, kalau cara menuju ke tempat tersebut salah, tidak akan diterima oleh Allah. Tujuannya baik, pengen merubah umat, tapi kalau caranya enggak benar, enggak diterima. Seperti itu loh, bangun masjid adalah bagus untuk sholat terawih. Ini menjelang Ramadan, orang pada sholat terawih di pinggir-pinggir, di latar-latar, di halaman, enggak cukup masjidnya, mau digedekan. Gimana agar cepat? Sudah kita bangun. Bangun masjid adalah bagus, cuman biar cepat kayaknya kita gerakkan perampok aja deh. Sama copet. Akhirnya copet gerak semuanya bangun masjid. Ayo, apa diterima oleh Allah? Ya tidak. Caranya enggak benar. Maka tujuan sebaik apapun, jika caranya tidak benar, enggak akan sampai tujuan. Enggak akan sampai tujuan. Maka dari itu, waspada dengan calon-calon pemimpin. Ya. Kalau caranya enggak benar, awas, hati-hati. Kalau Islam, Islam itu mahal. Islam itu mahal. Orang bisa naik Islam, Islam itu mahal. Agama Islam itu mahal. Sehingga sering dipakai kendaraan untuk kemana. Jadi kalau mau apa saja itu, lihat mau nyalonkan jadi apa misalnya. Kita mencontohkan bukan enggak, orang per orang. Barangkali ya, Anda bisa membayangkan gini loh, kalau sudah itu orang enggak pernah datang ke ustaz. Enggak pernah datang majelis taklim. Giliran mau pemilihan apa deh, wis mulai datang. Karena ngerti Islam itu mahal nih. Saya harus pakai sampel Islam dikit deh, cetok di jidat saya ini. Kopiah Pak Imam. Memang kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun yang datang ke masjid, datang ke majelis. Kecuali majelis ini mereka tidak datang. Majelis ini mereka tidak datang karena tidak ada stempel di sini. Tidak diketahui si stempel jidatnya. Makanya aman, alhamdulillah. Mereka baik-baik. Kalau datang malam jam 12 malam, ngobrol di sini, minum kopi, minum teh, pulang. Selesai. Kami tidak akan ngasih stempel. Tidak, maksudnya apa? Islam itu mahal. Orang itu mau jualan di pasar saja agar laku. Demi Allah, ini asli loh. Pakai Allah lagi. Allah. Ini. Jadi termasuk orang kalau pengen berbuat diterima di mana, dia orang jahat, berpura-pura baik dulu. Sebab nilai kebaikan itu memang dahsyat. Maka dari itu jangan sampai kita ini jadikan Islam hanya tunggangan, ya, tunggangan menuju politik, menuju kekuasaan. Akan tapi jadikan kekuasaan kita menuju Allah gitu loh. Nah ini. Kemudian cerita politik yang kedua nih. Cerita politik yang pertama adalah kalau ingin kita itu punya tujuan, maka caranya pun harus benar. Gak boleh cara gak benar, biarpun tujuannya baik, nanti belum sampai tujuan, bisa jadi kita gugur atau runtuh dan sebagainya. Begitu sebaliknya, kalau orang caranya sudah, misalnya ada seorang calon kuwu, dia memang ingin membuat perubahan di kampungnya, ingin menghidupkan pengajian, ingin menghidupkan baca Quran setiap habis maghrib sampai isya kayak dulu lagi, ingin bagaimana televisi diatur semuanya, pengen membuat negara kecil di dalam negara, tapi gak akan mengganggu negara, misalnya buat peraturan yang bagus. Akhirnya dia berusaha untuk menjadi kuwu yang benar. Nah, Nah ini cita-cita mulia, ingin membuat perubahan. Nah kalau memang niatnya baik, tentu caranya harus baik. Untuk sampai, kalaupun seandainya dengan cara yang baik, lah kalau dia kalah, maka ketahuilah pahalanya sudah nunggu di hadapan Allah nanti. Kan tidak enak. Bukankah tujuannya ingin disanjung Allah, bukan disanjung manusia? Aduh, saya ingin membuat perubahan. Saya menjadi calon ini, mencalonkan ini dengan cara yang benar. Enggak main serobot sana, enggak pakai duit yang enggak pakai macam-macam lah. Pokoknya saya dengan bersih, dengan mohon kepada Allah, dengan minta doa dan sebagainya. Lah kok enggak jadi? Sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, cerita politik yang kedua. Kita punya banyak cerita politik. Yang kedua adalah kisah Imam Ali Zainal Abidin dengan Harun Ar-Rasyid. Mungkin pernah kami sindir di sini juga. Kisahnya itu Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah. Seorang khalifah ini lagi ziarah ke Rasulullah. Harun Ar-Rasyid itu turunan dari Sayyidina Abbas. Jadi secara nasab Harun Ar-Rasyid itu kepada Sayyidina Abbas, makanya Abbasi. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Rasulullah punya paman Abbas, Sayyidina Abbas. Lah Harun Ar-Rasyid itu waktu kunjung ke kubur Nabi itu biasa. Orang itu bermanja-manja dengan nasabnya, merasa nasabnya dekat dengan Nabi, wajar. Dan harus berbangga kalau orang punya nasab sambung dengan Nabi. Lah, pamannya Nabi namanya Abbas, dan Abbas punya keturunan Harun Ar-Rasyid. Lalu Harun Ar-Rasyid itu ya bermanja-manja waktu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ha ana ibnu ammika qadja, aku anak pamanmu ya Rasulullah. Di kubur Nabi, aku adalah anak pamanmu. Jadi ketemunya anak apa? Paman. Ya, pengikutnya Harun Ar-Rasyid ya kagum. Wah, pemimpinku adalah termasuk dari ahli bait, termasuk dari keluarga Nabi, termasuk dari anak pamannya. Berbangga pengikutnya Harun Ar-Rasyid, para khalifahnya adalah seorang yang saat nasabnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa, normal. Tiba-tiba di samping sana ada lagi yang menyuarakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Imam Ali Zainal Abidin. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ha ana ibnuka qadja. Aku adalah anakmu telah tiba ya Rasulullah. Kalau Imam Ali Zainal Abidin nasabnya nyambung Rasulullah. Jadi cucu itu kayak anak. Kalau ikan anak paman. Kalau Imam Ali Zainal Abidin anak. Jadi cucu anak. Harun Ar-Rasyid melihat dia tersenyum. Masya Allah. Dia nasabnya lebih dekat daripada aku. Dan bangga sebetulnya. Cuman di belakang Harun Ar-Rasyid ada yang bisikkan. Ya Khalifah. Kenapa? Khalifah tahu enggak tadi? Ya itu Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Sangat pantas dia mengucapkan, aku adalah anakmu ya Rasulullah. Bukan itu maksudnya khalifah. Dia punya maksud. Karena orang terpukau dengan dirimu yang punya sambung dengan Nabi, dia ingin menunjukkan kalau dia lebih dekat dengan Nabi. Ini kayaknya urusan politik khalifah. Oh iya, jangan-jangan benar juga ini. Seketika itu diriwayatkan katanya Harun Ar-Rasyid sempat marah. Bahkan katanya Ali Zainal Abidin sempat dipegang, sempat ditangkap. Karena soal ini provokasi, seolah-olah ini ingin menjatuhkan Harun Ar-Rasyid di hadapan umat. Cuman ya untungnya seperti Khalifah Harun Ar-Rasyid ini diselamatkan oleh Allah. Setelah menangkap sebentar dia sadar, bukan, ini adalah yang bisikkan yang salah. Akhirnya balik, yang bisikkan katanya ditangkap dalam riwayat, ya dilepas Imam Ali Zainal Abidin. Lihat, begitu mengerikannya yang bisikkan ini, dia menjilat. Padahal Imam Ali Zainal Abidin wajar saja bermanja-manja dengan kakaknya. Assalamualaikum ya Rasulullah, biasa, aku adalah anakmu. Dan bukan maksud untuk menjadi tandingan rivalnya dari Harun Ar-Rasyid, tapi begitulah politik ini yang ngiring ini. Kalau orang jahat begitu, itu pengen ngadu itu punya maksud, dia cari masya, itu dia pengen label paman, label Nabi itu mau dipakai. Akhirnya Rasulullah sempat marah, tapi setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada Harun Ar-Rasyid sehingga dalam riwayat Harun Ar-Rasyid tidak sempat menghukum Imam Ali Zainal Abidin. Nah ini maksudnya, ini yang bisikkan, hati-hati. Maka kalau Anda memilih pemimpin itu yang ngusung siapa? Lalu kalau yang ngusung gak jelas itu, maka Anda ikut andil sepanjang dia punya kejahatan, Anda punya tabungan, masuk rekening Anda. Makanya memilih itu gak gampang, hanya gas kasih 100 ribu. Dikasih 100 juta saja jangan milih kok, kalau memang Anda takut kepada Allah, cuman 100 ribu sudah tergiur. Misalnya, ini problem besar dalam urusan memilih. Jangan dianggap sepele tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memilih orang yang dalam dugaan Anda adalah dia tidak baik secara dirinya atau tidak baik dari yang mendukungnya, maka ketahuilah Anda termasuk ikut andil di dalam menjerumuskan dia sehingga dosa yang mereka lakukan pun akan ditumpangkan kepada Anda. Nauzubillah. Sekarang kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama firman Allah, Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti di hari kiamat itu persahabatan ini akan menjadi seperti permusuhan, kecuali untuk orang yang bertakwa. Semoga Anda ini adalah orang yang bertakwa, sehingga di akhirat nanti itu saling memberikan pertolongan, bukan saling menuntut. Tapi kalau orang bukan orang yang bertakwa, menuntut. Jadi kalau ada orang mengajak kepada kejelekan, kawan jelek mengajak kepada kejelekan, kemudian yang diajak kepada kejelekan ini kok masuk neraka, dia enggak terima, dia akan mengatakan, wahai malaikat, saya masuk neraka gara-gara dia. Ceburin ke neraka juga dia. Siapapun dia, termasuk bapaknya sendiri. Oh, jadi enggak ngerti bapak, enggak ngerti ibu, urusan tuntut-nuntut. Ada seorang bapak yang salah mendidik. Hanya ngasih duit, tok, tidak pernah mengarahkan pendidikan yang benar kepada anaknya. Sampai anaknya tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak ngerti sholat, tidak ngerti ini. Biarpun bapaknya ahli sujud, ahli ibadah, wah masya Allah, sholat malam tidak pernah putus, puasa nggak putus, haji setahun sekali, umroh sebulan sekali, kebaikannya sudah banyak, cuman dia teledor urusan anak. Apa yang terjadi pada sang anak? Anak menjadi anak yang bejat, anak durhaka, nggak ngerti bekti, nggak ngerti Allah, nggak ngerti Rasulullah, anak masuk neraka. Anak tidak diam, dia akan menuntut, ya Allah, aku masuk neraka gara-gara bapakku itu kasihkan sujud sampai lupa mendidikku. Aku dibiarkan, aku kuliah hanya dikirimin duit tok, enggak ngerti, di sana saya mabuk, di sana saya zina, di sana gini, masukkan ke neraka, kecebur ke neraka bapaknya sekalian, na'udzubillah. Makanya anakmu ada di mana saat ini? Anakmu sekolah di mana? Anakmu kuliah di mana? Enggak cukup engkau sujud, enggak cukup engkau beribadah, akan tapi al-akhila yawma idzin ba'dhum li ba'din adu, ketahuilah persahabatan, kekerabatan ini nanti jika bukan karena Allah dan bukan untuk kebaikan, maka itu akan merepotkan kita nanti di akhirat ini. Istri pun demikian. Istri kelihatannya di dunia adalah saling kasih dan cinta, makan bareng dan sebagainya. Cuma ternyata sang istri itu, kalau lihat suaminya melakukan kejahatan, diam saja. Sebab kalau ngomong nanti gak dapat duit, uang saku. Akhirnya diam saja. Akhirnya sang suami masuk neraka jahanam. Enggak diam, ya Allah, bukankah saya punya istri, setiap hari melihat saya melakukan kemungkaran, tapi istri saya diam, ya Allah, ceburin sekali dong, biar saya di dunia dan di akhirat bareng-bareng. Di dunianya bareng-bareng makan haram, di akhirat di neraka bareng-bareng, masuk ke neraka, hati-hati. Makanya sekarang ayo kita lihat, tengok yang ada di kiri kanan kita, lihat, tidak ada kata terlambat sebelum semuanya terlambat. Lihat, sebelum, jangan sampai nanti penyesalan tidak ada artinya lagi. Saat inilah waktunya kita menyesal. Kita harus koreksi anak kita ada di mana, keluarga kita ada di mana, suami kerjanya apa, istri apa yang dilakukan, anak kita kuliah di mana, aman atau tidak, kos-kosannya seperti apa, lingkungannya kayak apa. Tolong perhatikan, jangan asik saja ibadah-ibadah untuk dirimu sendiri. Enggak, itu tanggung jawabmu itu anak itu. Pembantu juga jangan dianggap remeh, pembantu adalah umat Nabi Muhammad. Lihat. Kalau Anda tidak memberikan kesempatan pembantu untuk mengerti Allah, kenal Allah dan Rasulnya, pembantu akan nuntut, ya Allah, aku tidur di rumahnya, kerja di rumahnya 5 tahun, tapi tidak pernah dikenalkan Allah dan Rasulnya. Sehingga saya masuk neraka, masukkan bos saya ke neraka sekalian. Masuk neraka, hati-hati. Al-akhilla, yawma'idhim, ba'duhum li ba'din adu. Nah ini hati-hati, persaudaraan dan persahabatan. Maka harus kita mencari kawan yang baik, yang benar. Bahkan disebutkan juga kalau persahabatan itu baik, nanti saling menolong nanti di akhirat. Anda bersahabat dengan saudara Anda baik karena Allah. Kemudian kok salah satunya kecebur ke neraka, nanti tolong sama yang di surga. Yang di surga akan mencari, saya mendapatkan kebaikan gara-gara dia, ya Allah. Maka tolong ya Allah, angkat dia ke surga. Saya menjadi baik gara-gara dia. Makanya menjadilah orang penyeru kepada kebaikan. Maka termasuk yang kami suarakan akhir-akhir ini adalah bagaimana kita semua ini bukan sekedar menjadi orang yang hadir di majelis ini, tapi bagaimana kita semua menjadi penyelenggara. Penyelenggara daripada majelis ini. Penyelenggara stasiun radio, penyelenggara televisi. Jadi bukan hanya sebagai pemirsa saja, bukan sebagai pendengar saja, bukan sebagai hadirin, ikut andil. Karena yang mendengar suara ini misalnya, atau yang menyaksikan acara ini, kok berubah menjadi baik, itu buat kita lumayan tabungan itu. Semoga kita tidak kepleset kok. Amin. Kalau ternyata ada yang kepleset, ini gara-gara kebaikan yang pernah kita lakukan, mereka tidak akan diam. Mereka akan memohon kepada Allah, ya Allah, saya baik itu gara-gara dengar radio. Siapa yang ngurusi radio, ya Allah? Angkat. Siapa yang ngurusi televisi? Siapa yang nyumbang membuatkan radio ini? Ini hakikat. Dan begitulah kebaikan tidak akan disia-siakan. Kebaikan yang kita tanamkan saat ini di dunia akan kita petik nanti di akhirat. Baik, ini.

Ini juga jatah loh ya, Anda punya duit sebanyak itu jatah, Anda punya istri itu jatah, Anda punya suami itu jatah, Anda jadi pemimpin pun jatah. Dulu tuh bahwa pemimpin di Yaman tuh dipimpin oleh seorang presiden sampai bertahun-tahun, itu ternyata dulu ada penggembala kambing. Dan ternyata Indonesia juga pernah dipimpin oleh orang yang ternyata anaknya petani kan, berapa tahun waktu itu. Siapa yang duga waktu bapaknya jadi petani jadi presiden lama? Gak tahu. Dan begitulah itu jatah nanti pun. Tinggal sekarang persiapkan, jangan-jangan Anda mendapatkan amanat besar ini nanti. Ayo, kalau memang tiba-tiba ternyata Anda dapat amanat, yang benar. Jangan sampai surgamu hanya di dunia sesaat, akan tapi setelah itu masuk neraka. Tidak. Akan aku jadikan ini dunia jembatan untuk menuju surga. Aku akan jadikan kekuasaanku ini adalah tangga untuk menuju surga. Nah itu baru hebat. Inilah dari majelis mulia ini nanti muncul insya Allah orang-orang seperti itu. Nah ini. Oh boleh jadi presiden, nah, boleh ya, boleh jadi presiden, tapi ingat siapa yang ada di kiri kananmu. Sudahlah, kalau urusan kebijakan-kebijakan yang Anda sangkutkan dengan halal haram, serahkan urusannya kepada orang yang ngerti agama. Tapi kalau urusan tata kota, bangunan dan sebagainya, jangan ustaz, nggak ngerti, dia roboh nanti itu. Kalau urusan gimana, berapa tingkat ini, walaupun saya nggak tahu, saya nggak ngerti, ada bagian masing-masing. Tapi urusan yang benar, kebijakan urusan agama, tanya, wah ini presiden yang selamat. Semoga Allah menjadikan pemimpin kita ini diberi bimbingan oleh Allah semuanya. Ini termasuk yang kami himbaukan kepada semuanya. Kita tidak ditugaskan untuk mencaci dan mengolok. Sudahlah yang Allah berikan kepada kita, yuk kita ya sudah yang kita berikan apapun yang diberikan. Mungkin Pak RW kita sedikit rewel. Kan Pak RW kita ngurusi kita juga, kita doain. Pak Ku kita misalnya kurang begini, enggak ada yang sempurna. Cuman tugas kita adalah mendoakan, bukan mencaci. Kita doakan agar semua menjadi orang soleh, orang baik, ahli surga. Kalau doa kita dikabulkan enak, bahkan berubah semuanya. Dan itu bukan khayal, urusan dengan Allah kok khayal. Hakikat, nyata. Dan paling tidak kalau Anda selalu berdoa, ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang soleh, yang baik, ketahuilah apa. Kalau seandainya pemimpinnya tetap tidak baik misalnya, maka Allah akan menjadikan dirimu baik, tidak akan terganggu dengan kerusakan yang dibuat oleh pemimpin itu. Ini kelebihannya. Kalau Anda selalu berdoa, ya Allah, jagalah pemimpin kami, ya Allah, berikan petunjuk, ya Allah, bimbinganmu, ya Allah. Jangan sampai pemimpin kami, pemimpin yang tidak baik, Anda kok doa setiap malam dan dikabul doa Anda, kok pemimpinnya tetap itu misalnya, misalnya kok pemimpinnya tetap tidak baik misalnya, misal, maka ketahuilah Allah akan menjadikan dirimu selamat, tidak akan terganggu dengan kerusakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Maka tugas kita bukan mencaci dan mengolok, tugas kita adalah mendoakan pemimpin kita. Itulah doanya Imam Hasan Basri. Kalau seandainya aku tahu doaku dikabul, satu saja niscaya akan aku doakan adalah pemimpin-pemimpinku. Semoga Allah menjadikan pemimpinku pemimpin ahli surga. Baik, ini adalah doa yang harus kita panjatkan, bukan dengan caci maki. Wa an Abi Hunaydah wa Il bin Hujr. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza aradallahu bil amiri khairan, kalau Allah menghendaki seorang pemimpin dengan kebaikan, ja'ala lahu wazira sidqin, Allah akan mengirim kepadanya menteri yang baik, yang tulus dan jujur. Pilihan dari Allah. Kalau sudah ternyata, pokoknya mikir-mikir sajalah Anda jadi apa, kayak RT, KUU, Bupati, Presiden. Kalau ternyata kok Allah mengirim kepada Anda orang-orang jelek, berarti Anda jelek, gitu saja, sadar. Kalau ternyata Allah ngirim orang baik, wah, berarti saya ditolong oleh Allah. Sambil Anda mencari, yang repot gak sadar. Jadi masalah gelar, kehebatan itu di dalam keimanannya dulu dong yang kita tinjau. Menteri yang baik itu innasya dzakarahu. Dzakarahu. Kalau orang pemimpin, seorang pemimpin itu lupa tentang kebenaran, diingatkan oleh menterinya. Bos, enggak boleh begini. Oh ya. Dan harus membuka seorang pemimpin untuk dikritisi oleh pengikutnya, oleh rakyatnya. Sayyidina Umar bin Khattab, lihat lagi ceramah begini, kalaupun ada di antara kalian menemukan kesalahan kami, kesalahanku, tolong segera sampaikan. Ternyata di belakang ada orang ngangkat pedang. Coba kalau ada Pak Kuwu atau Pak Presiden, tiba-tiba di belakang ada orang ngangkat senjata. Presiden, ya Khalifah, kalau sampai kamu salah, akan aku luruskan dengan pedangku. Waduh, hebat benar orang. Apakah Sayyidina Umar marah? Yang lain pada mau marah. Ini kurang ajar benar Khalifah, mau ditangkap. Sayyidina Umar ternyata malah marah dengan yang diam. Sungguh demi Allah, dialah yang bakal menyelamatkanku, bukan kalian semuanya. Malah senang dikritisi. Kritisi malah ditangkap yang kritik. Ini kan repot, bukan gitu. Dikritisi alhamdulillah. Misalnya nih, jangan tangkap. Senang, wah ini keselamatan saya ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya yang mau menangkap dia malah dimarahi. Biarkan dia, jangan. Justru dia yang menyelamatkanku, bukan kalian. Kurang keberanian. Kalau kau salah, ya khalifah, akan aku luruskan dengan pedangku. Nah ini, maka kalau Anda menjadi pemimpin, buka. Di hadapan orang-orang baik, tolong kritiki saya. Saya ingin, saya menjabat ini hanya 5 tahun, tapi saya ingin 5 tahun, 5 tahun surga. Setelah itu jadi, enggak penting. Kalau jadi lagi, tetap saya 5 tahun berikutnya, 5 tahun surga. Waduh, hebat ini. Sebetulnya kalau orang berpikir cerdas begini enak, karena apapun bentuknya, dia harus berakhir. Apalagi ada tahu aturannya, 5 tahun sekali kan? Mau tidak mau harus turun. Mau tidak mau harus turun, yang punya jabatan kelas apapun harus berganti itu. Kalau sudah tahu begitu, hendaknya harus berpikir cerdas bagaimana jabatanku ini bisa abadi nanti di akhirat. Baik. Hadis berikutnya adalah wa idza arada bihi ghaira dzalika, kalau Allah menghendaki seorang pemimpin selain dari kebaikan, kalau Allah menghendaki kehinaan kepada seorang pemimpin, ja'alalahu wazira su'in, Allah akan mengirimkan menteri-menteri yang jelek. Menteri yang enggak benar. Innasi lam yudzakkirhu. Kalau seorang pemimpin itu lupa, enggak pernah mau ngingetin. Ya rindeh, yang penting saya untung. Yang penting perusahaan saya jalan deh. Yang penting proyek sana gue yang ambil, misalnya gitu. Emangnya gue pikirin gitu ya. Jadi, pokoknya saya untung deh. Nah, ini musibah. Anda rugi. Wa in dzakara, kalau seandainya sang pemimpin itu pun ngerti kebenaran, lam yu'inhu, enggak mau bantu. Waduh, ini kebijakan-kebijakan begitu tuh merugikan proyek saya. Sudahlah biarin deh. Enggak mau bantu deh. Na'udzubillah. Jadi ada orang duduk dengan pemimpin, dan pemimpin sini kan sifatnya ceritanya luas. Jangan kebayang presiden saja lo ya. Jangan kebayang presiden saja. Kiai pun masuk di sini, masih ingat tadi. Ada orang duduk dengan kiai, tujuannya adalah dia sering punya usul-usul, tapi bukan untuk kepentingan umat, hanya kepentingan proyeknya. Ada. Bisa jadi begitu. Karena wah ini, kiai terkenal nih, kiai ini punya potensi dalam dunia bisnis nih, punya peluang. Kalau saya duduk dengan kiai ini, pasti linknya orang-orang berduit, nanti saya bisa jualan apa saja. Nah ini ada, jangan dianggap tidak ada. Nabi yang mencontohkan kok Nabi dan khalifah. Nabi saja begitu, ulama pun demikian. Sehingga kalau bisikkan pun bukan untuk kepentingan umat, membisikkan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan usahanya, untuk kepentingan dunianya. Maka rugilah kalau kita menjadi seorang pemimpin, apakah dalam pemimpin agama atau pemimpin kelas kabupaten atau kota, kalau ternyata yang bersama kita adalah bukan orang-orang baik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala syarti Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Ini saja insyaallah. Semoga Allah menjaga pemimpin kita dan Allah mengirim kepada pemimpin kita pendamping-pendamping yang soleh. Dan kalau ada yang di antara kita dipilih untuk menjadi pemimpin kelas apapun, semoga pemimpin ahli surga. Dan semoga diberi oleh Allah kecerdasan akhirat. Sehingga apapun yang kita kerjakan adalah berpikir tentang akhirat. Keselamatan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kesoran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dan kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi bapak-bapak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada guru kita semua yang kami hormati dan kami muliakan, saya ingin menanyakan tentang suatu hal berkaitan dengan kepemimpinan. Apabila ada seorang pemimpin misalkan, itu karena dia diusung ataupun teman-teman yang berada di sekitarnya itu membisikkan untuk berlaku tidak adil, ataupun bahkan menukar kebaikan dengan keburukan, sehingga yang salah itu dikatakan benar dan yang benar itu dikatakan salah, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda atau sebagai mahasiswa dan muslim khususnya untuk mengatasi hal tersebut? Apa kita cukup dengan berdoa saja kepada Allah ataukah kita juga memang perlu untuk turun ke jalan ataupun melakukan aksi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan dari jamaah ibu-ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertanya. Begini Bu ya, sehubungan dengan kepemimpinan. Kalau pemimpin yang dipilih, itu kan kita tinggal memilih saja. Misalnya ada 5 calon, kita pilih 1. Enggak boleh golput ya, yang tentunya kita pilih yang Islam. Nah itu, cuma pemimpin kan enggak hanya pemimpin yang dipilih aja. Seperti di suatu instansi, yang pernah dialamin pemimpinnya itu enggak selalu muslim. Ada juga kan struktur organisasi, ada kabak, ada kasubag dan lain-lain, pemimpinannya itu, pimpinan langsung itu bukan muslim. Bahkan ada juga yang muslim, pura-pura muslim, tapi mahiwal. Seperti gini, jadi seperti gini, ngasih taunya tuh dia ngaku Islam, tapi udah deh jangan, gak perlu sholat 5 waktu, karena cukup zikir aja. Padahal kan kalau sholat 5 waktu itu wajib, kalau enggak sholat, gak akan ditanya lagi amal-amal lain kan, langsung dijeburin ke neraka. Itu pernah saya alamin begitu pemimpin yang demikian. Islam sih Islam, tapi ya gitu, dia bilang zikir aja deh, gak apa-apa, sholat 4 kali boleh, 3 kali boleh, itu kan udah salah. Nah yang jadi masalahnya, orang yang pernah di bawah pemimpin yang demikian, itu kata Buya kan masuk dalam kaumnya. Itu teh dosa enggak gitu, karena ikut masuk dalam kaumnya. Nah, sementara masuk ke dalam pemimpin yang begitu kan seolah-olah dipaksa harus Bu ya. Karena dalam instansi itu kan ada birokrasi yang harus kamu duduk di situ selama beberapa lama. Enggak bisa kita nolak gitu. Nanti kalau udah berapa lama mutasi rotasi lagi baru. Nah, yang pernah mengalami duduk di bawah pemimpin yang begitu ada kecipratan dosa enggak Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah jika ada seorang pemimpin, misalnya diusung oleh kelompok yang tidak baik, dan dalam kenyataannya juga, karena kelompok yang tidak baik, tentu dia akan membisikkan hal-hal yang tidak baik. Lalu bagaimana sikap kita? Mungkin kami akan menyampaikan pesan kepada pemimpin tersebut. Jika Anda menjadi seorang pemimpin, terlanjur diusung oleh orang-orang yang enggak baik, terlanjur diusung oleh orang yang gak baik, dan pasti dia akan membisikkan, apalagi ada janji-janji politik. Maka tetap ada kesempatan, pintu maaf Allah itu luas sekali, jangan dianggap semua itu sudah harga mati, gak bisa selamat. Anda pemimpin yang sudah diusung dengan kelompok yang tidak baik, partai yang tidak baik misalnya, pokoknya komunitas yang tidak baik, lalu dia selalu membisikkan ketidakbaikan kepada Anda, ada tobat bagi Anda sebagai pemimpin, ya jangan didengar. Anda nyesel, saya nyesel dulu diangkat oleh kelompok yang tidak baik. Sekarang saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin jadikan kepemimpinanku ini. Untuk menghapus dosa kesalahan yang lalu, ya saat ini tobat. Ya sudah, pokoknya kebijakan harus benar. Kalau dia bisikan yang enggak benar, saya enggak akan terima. Lalu Anda mengambil wazir yang baru lagi, yang bagus. Menteri-menteri, pendukung-pendukung yang baik. Biarpun tidak atas nama kelompok, supaya aman. Gimana pendapatmu tentang ini loh? Yang ngusung saya kan suka ngelitikin saya gini-gini. Saya enggak senang nih, gimana kira-kira? Petunjuk orang soleh. Ya Pak Pemimpin, jangan. Ya sudah jangan. Jangan diikuti. Tobatnya seperti itu. Jangan lalu mengikuti. Tapi saya sudah terlanjur janji. Janji jelek lah. Jangankan sudah janji. Pakai sumpah pun batalin itu. Biarpun janjinya pakai sumpah. Akan ada ceritanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersumpah. Tidak mau melakukan kebaikan. Akhirnya oleh Rasulullah suruh batalin sumpahnya kok. Demi kebaikan. Kalau janji jelek ya jangan dituruti. Misalnya Pak, nanti saya berjanji ya, kalau saya nikah dengan kamu, aku akan mencuri permata yang bagus. Setelah nikah tobat. Lah kok menikah mencuri permata, gimana Neng ini? Tobatnya jangan serius, tobatnya jangan lakukan gitu saja selagi kejelekan. Ya maka pemimpinnya tobat. Dan ketahuilah wahai para pemimpin, jika Anda di antara yang mendengar suara ini adalah pemimpin, lalu Anda diberi oleh Allah kesadaran yang mengusung Anda adalah kelompok yang tidak baik, yang di kiri kanan Anda tidak baik, berarti Anda diberi hidayah oleh Allah. Tinggal Anda jangan mengikuti bisikan yang jelek. Dengar bisikan yang baik. Yang menjadikan Anda dekat kepada Allah ini. Adapun yang kedua, gimana jika kita melihat kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut memang benar-benar sesuai dengan bisikan pengusungnya? Ini bagaimana? Kebijakannya bertentangan dengan agama, dengan syariat, dan sebagainya. Bagaimana? Saya sebagai pemuda bagaimana? Anda boleh melakukan apa saja tentunya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di situ. Jangan melanggar dong. Kalau melanggar, Anda telah membuat sesuatu keresahan lagi. Jadi kalau selagi masih boleh, kalau turun di jalan-jalan, kalau diperkenankan misalnya demo, diizinkan, diperkenankan aturan demo seperti itu, dan diizinkan, lalu minta izin kepada pihak keamanan dan sebagainya, ya diperkenankan. Yang tidak boleh kan membuat kerusakan. Dan ini maksudnya menunjukkan, sebab ada orang begini, ada orang kalau dibisiki satu orang itu gak bisa paham. Dua orang belum paham. Tiga orang belum paham. Sak kampung baru, iya. Baru gitu, ada. Jangan kelasnya orang kan macam-macam. Nah, Imam Muzali kan mengisyaratkan. Ada orang kalau dikasih pendukung satu saja masih santai-santai. Baru sak kampung ternyata keluar, Pak, yang baik begini. Baru sadar. Berarti tujuannya adalah tetap tujuan untuk kebaikan. Yang tidak diperkenan adalah kita membuat kebrutalan, membuat kerusakan di muka bumi ya. Akan tapi selagi cara yang baik, ini masih bisa cara yang lembut, harus dengan cara lembut. Lalu kapan cara kekerasan itu boleh dilaksanakan? Ada aturannya dong. Nggak boleh kita buat peperangan dalam negeri, itu nggak boleh juga. Dan ulama tidak akan menyuruh yang demikian. Kan bom-bom yang selama ini meletus kan bukan dari seruan ulama. Dari ulama palsu, ngebom sana, ngebom masjid, ngebom ini ya. Gak boleh umat Islam, ada aturannya masing-masing. Makanya yang kita temui adalah keindahan dari para ulama berkumpul di makam. Terus beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan. Jumlah sebanyak itu gak ada buat kerusakan. Tapi hati-hati, biasanya kalau ada Islam tampak indah ini ada yang gak seneng. Ada yang buat keanehan, di atas namakan Islam. Membantai, memukul, buat kerusakan. Jangan percaya, itu adalah pasti bukan Islam itu. Kalau ada orang pakai kopiah putih, itu pasti pinjam kopiahnya tetangga itu. Awas, hati-hati, jangan percaya sudah. Orang Islam gak akan buat seperti itu. Lembut-lembut itu. Memang ada sekarang ini kelompok-kelompok, yang makanya kami berbicara dengan para aparat keamanan. Awas waspada loh ya, dengan kelompok Islam ekstrim, yang dikit-dikit mengatakan orang lain kafir. Nah ini kalau sudah lain orang kafir, Maria Buya Yahya kafir sesat menyesatkan. Artinya apa? Boleh dipenggal leher saya kan gitu. Karena saya murtad. Enak benar berarti murtad. Ada. Lah ini yang harus waspada yang demikian ini. Dan itu biasanya menyeru pengeboman dan sebagainya. Sehingga mengatakan pemerintah kafir harus di enggak, Islam tidak mengajari yang demikian itu. Sampai kami sebutkan, pemimpin biarpun fajir, biarpun jahat, awas hati-hati, kita tetap tidak boleh keluar kecuali pemimpin telah berubah menjadi pemimpin kafir, itu baru kita membuat satu pergerakan, itu pun harus dijaga, umat ini tetap aman. Baik, ini jadi anak muda, boleh Anda turun di jalan misalnya membuat satu protes yang sifatnya tidak mengganggu wong sepuluh perusahaan ada, kan protes kan macam-macam, ada kan dulu demo tidak makan, ya ada. Tapi jangan sayang demo tidak makan nanti kelaparan. Biasa saja demo berzikir gitu loh. Demo dalam aksi damai gitu loh, maksudnya kalau istilahnya aksi damai. Baik. Enggak ada yang terganggu kok. Bahkan dari pihak keamanan pun menyanjung yang demikian itu. Umat Islam pastinya sejuk kecuali disusupi oleh orang lain. Umat Islam akan selalu sejuk. Sebab ajaran nabinya nabi sejuk. Kalau ada kekerasan pokoknya jangan percaya. Sering kami serukan kepada aparat yang sering ketemu dengan kami, pasti itu bohong. Kalau Anda lacak, gini saja. Kalau ada keanehan dalam sebuah perkumpulan, kok buat kekerasan, membantai, sebagainya, pastikan itu bukan dari Islam. Tapi orangnya benar, dia nyantri lama. Enggak mungkin. Biarpun nyantri lama, mungkin dia telah duduk dengan orang yang enggak benar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau memang pendidikan yang benar, tidak akan ngajari seperti itu. Nah, ini harus kita yakinkan. Baik. Jadi boleh Anda turun, misalnya, tapi ikut aturan. Selagi diizinkan. Dan misalnya demonstrasi sendiri kan diizinkan. Demonstrasi di kaum buruh, kan tidak ada yang marah menuntut hak gaji. Makanya umat Islam menuntut keadilan Islam juga boleh. Masa buruh boleh, lalu umat Islam tidak boleh juga. Enggak boleh, dan kenyataannya juga dilindungi. Bahkan malah kami melihat dikerahkan keamanan, jangan sampai terjadi apa-apa. Dari semua pihak, dari kepolisian, dari tentara turun untuk menjaga. Karena apa? Ini menginginkan. Menginginkan sesuatu kebaikan, kemuliaan. Ya boleh saja, tapi ingat harus ada aturannya. Dan harus ada komando. Dan komandonya pun harus telah merencanakan dan berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin antara Siti Aisyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada orang tengah-tengah, orang yang memancing di air keruh, menjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Auzubillah. Islam adalah indah, bahkan Islam indah dengan agama di luar Islam pun. Makanya bukan, hati-hati ya, ini pendidikan Nabi itu harus benar-benar diterapkan. Kalau Anda, mohon maaf, kalau Anda seandainya ada orang Nasrani di Cirebon sini, kok diganggu oleh orang Islam, kalau datang ke sini akan dilindungi di sini. Buya, misalnya saya seorang Nasrani ditempelengi sama orang Islam, loh, bang, salahnya apa? Enggak tahu, tiba-tiba saya tempeleng, sini. Ya, sini. Duduk sini makan, nginep di sini. Dijaga. Tapi kan umat Islam, loh, umat Islam kok main tempeleng? Ya enggak boleh dong. Hanya gara-gara orang Kristen ditempeleng, enggak ada dalam Islam semacam itu. Kalau ketemu Sayyidina Umar Khattab malah ditempeleng itu. Yang diadil Islam itu, makanya kami selalu suarakan, hei orang di luar Islam, enggak usah takut kalau yang memimpin orang Islam. Asalkan Islam yang benar. Islam yang benar lah ini. Sebab Islam benar, tapi pengikut kadang-kadang itu yang ekstrim, kafirkan, mencaci maki, ngolok saudara. Ternyata satu rumah pun ternyata mereka enggak akur. Gara-gara yang satu mengatakan bid'ah, satu bukan bid'ah, satu rumah. Bahkan saling membid'ahkan juga kadang-kadang, menyesatkan. Enggak salaman, na'udzubillah. Ini problem. Jadi orang kok kerjaannya menanamkan kebencian. Makanya kalau ketemu orang lain, mengerutum. Ketemu orang mesti senyum, Masya Allah. Ini cemberutum. Oh. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Ibu, Ibu harus bisa membedakan atau semuanya antara pemimpin yang memimpin kita tanpa pilihan kita dan pemimpin yang kita pilih. Kita harus bedakan. Kita membahas tentang bagaimana Anda memilih pemimpin. Kalau tidak Anda masuk ke satu tatanan, ternyata pemimpin yang sudah ada dan dia adalah bukan Muslim misalnya, ya bukan, Anda tidak punya kesalahan dalam sisi itu. Misalnya Anda ke negeri tetangga yang kafir, Anda harus di sana. Apalagi misi Anda adalah dakwah, misalnya. Ya pemimpinnya adalah Anda tidak boleh teriak-teriak. Pemimpin itu juga sah di sana. Anda tidak usah, karena Anda bukan memilih. Cuman bagaimana kemarin disebutkan? Kalau ternyata kita punya pemimpin yang seperti itu, yang kafir, kita sudah masuk negeri itu atau kampung itu, pemimpinnya kalau tidak muslim bagaimana? Ingat, kita tidak boleh patuh kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Itu saja. Karena bukan Anda yang memilih. Yang jadi dosa gede-gede-gede, Anda ikut milih. Itu loh. Pemimpin apapun, apa kelas bupati atau gubernur, apalagi presiden, Anda ikut memilih. Itu yang jadi masalah. Kalau tiba-tiba Anda lahir, procot, ketemu orang, pemimpinnya kok kafir. Jadi gimana? Anda tidak ikut memilih kok. Tinggal Anda jangan mematuhi. Jangan kok kafir, tapi Islam apa tadi katanya Ibu? Ya Islam sontoloyo lah. Hai, Islam ngaco misalnya. Lah kok tiba-tiba punya pemimpin begitu Islamnya? Anda tidak memilih dia. Anda tidak punya dosa dalam hal memilih. Cuma ingat, Anda tidak boleh patuh di dalam hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi sebaliknya, biarpun pemimpinnya kayak begitu, kalau dalam kemaslahatan umum Anda harus patuh, melanggar hukumnya haram. Maka Ibu harus paham, Ibu melanggar lampu merah itu haram loh ya. Biarpun enggak ada di kitab fikih. Ayo, hati-hati. Ini Pak Polisi tak ceritain ini. Haram itu. Lampu merah itu demi kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kalau Anda lampu hijau berjalan nabrak, tidak dosa di hadapan Allah. Tapi lampu merah kok nyerobot nabrak, dosa gede di hadapan Allah. Sudah lampu merah kok bisa jalan. Makanya jangan nyerobot ya. Ada Pak Polisi di sini. Jangan nyerobot ya. Itu lihat aturan, selagi kemaslahatan umat harus patuh. Kalau sudah diambil oleh pemerintah, wajib patuh. Tapi kalau peraturan itu berkentangan dengan syariat, tidak boleh Pak patuh. Sederhana, itu saja rumusnya. Loh, tingkat ketidakpatuhan bagaimana? Ada tingkat yang saya enteng tidak mematuhi, tidak ada masalah. Ada tingkat kalau saya tidak patuh, wah ini bakal saya begini begitu. Lihat, mampu atau tidak Anda? Mungkin lah. Kalau Anda tidak mampu, ya ada kisah Ammar bin Yasir kok. Anda tidak kuat, kalau saya ini bakal wah ini bisa ditembak mati saya ini. Ya, tenang-tenang aja lah ya. Pura-pura patuh dulu. Tapi berusaha untuk menghindar daripada kejahatan-kejahatan tersebut. Intinya seperti itu. Insya Allah, semoga Allah lagi-lagi doa ya. Semoga Allah mengirim kepada kita pemimpin-pemimpin ahli surga. Dan semoga pemimpin kita juga dijaga oleh Allah. Baik. Hari ini langsung ya, yang mau ikut rombongan konvoi kita langsung ke Indramayu untuk ibu-ibu saja, majelis muslimah di sana, kita akan meluncur ke sana. Jadi mohon maaf kepada para bapak-bapak, insya Allah kita tidak usah bersalaman, kita langsung biar tidak terlambat, salamannya dengan hati insya Allah. Cuman bagi siapapun yang hajah tentang program pondok pesantren, mulai dari pemberian infak, termasuk pembebasan tanah, mohon ya, pembebasan tanah belum beres Pak Ibu, pembebasan tanah masih kurang separuh, 2,4 kita masih dapat 1, berapa ya. Belum beres-beres, mohon insya Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu pembebasan tanah. Ini tanah yang ada di Cirebon ya, karena tadi malam kita mengumumkan pembebasan tanah juga di Indramayu. Kok banyak pembebasan tanah, program dakwahnya banyak. Ya, insya Allah ya, semoga Allah mudahkan, termasuk infak rutin. Ibu bergabung ya, infak rutin, biarpun hanya 1.000 rupiah, intinya agar Bapak Ibu ini sambung dengan kami. Sambung dengan program dakwah sehingga merasa memiliki. Dan juga majelis Mahabbah Rasulullah Senin besok jam 9 pagi dievakuasi di MMR di Majelis Rasulullah di untuk ibu-ibu juga dengan Umi insyaallah. Kemudian Maulid Akbar Al-Bahjah 2 Ahad depan sama seperti jam begini, dari sini kita langsung meluncur ke sana, boleh konvoi Bapak Ibu boleh, yang belum tahu Al-Bahjah 2 hendaknya ke Al-Bahjah 2. Baik insyaallah. Kemudian BMT tolong berpikirlah untuk bisa mendukung BMT dengan memindahkan tubuh tabungan yang banyak itu jangan di tempat yang lain. Bilang sama suami itu, bang pindah deng tabungannya ke BMT gitu. Untuk mendukung program dakwah, karena BMT ini adalah untuk sebagai cikal bakal bank syariah yang akan kita besarkan insya Allah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, lihatlah hati kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Rindukan hati kami kepada kebaikan ya Allah. Rindukan hati kami kepada kemuliaan, ya Allah. Bencikan hati kami kepada kemungkaran. Ya Allah, teramat banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah. Jadikan hati kami mengingkari itu semua, ya Allah. Jangan sampai hati kami merasa tenang di saat kami melakukan kehinaan. Kami ingin, ya Allah, di saat kami melakukan keharaman, hati kami gundah dan menyesal, ya Allah. Dan ampuni dosa kami. Sebanyak apapun dosa kami, ampuni, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni guru-guru kami dan orang tua kami. Pemimpin-pemimpin kami, jaga mereka, ya Allah. Jika mereka baik, tambahkan kebaikannya. Yang belum baik, ya Allah, bimbing mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi pemimpin ahli neraka, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, yang kenal kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jika engkau menjadikan di antara kami pemimpin, jadikan kami sebaik-baik pemimpin. Dan jika engkau, ya Allah, pilih kami untuk menjadi pengikut, jadikan kami sebaik-baik pengikut. Dan kami mohon, jauhkan kami dari kedzaliman. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang baik, ya Allah. Kumpulkan kami dengan ahli surga, ya Allah. Dan jadikan, ya Allah, jadikanlah perbincangan kami selalu mengarah kepada kemuliaan, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing sesama kami. Jauhkan kami dari menfitnah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang menjadi sebab mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari pasangan yang menjerumuskan, ya Allah. Kami ingin pasangan kami selalu menjadi kami terangkat menuju kemuliaan. Kami semakin dekat kepadamu. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir telanjur salah memilih pasangan, sehingga pasangan mereka tidak bisa diajak kepada kemuliaan, kami mohon detik ini saat ini, Allah, jadikan pas kehidupan mereka tolong menolong dalam kebaikan. Sungguh bagimu sangat mudah untuk merubah siapapun. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Jangan sampai anak kami menjadi musuh kami nanti di akhirat, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami mohon jika ada di antara orang tua yang ada di sini mempunyai anak yang bejat dan salah, ya Allah, kami mohon berkat kehadiran orang tua ini atau berkat bergabungnya orang tua mereka, ya Allah, di acara mulia ini, ya Allah, kami mohon kembalikan anak-anak itu ke jalan yang koridoi, kembalikan anak-anak itu ke jalan kemuliaan. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan.